Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita masuk pembahasan tentang an-nafkhu fi sur. Tiupan pada sangkakala. Terakhir kemarin diminta kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, dan itu di tentang azab kubur sudah disebutkan kemarin oleh beliau membantah malahidah orang-orang yang mengingkarinya dengan dalil atau kitab sunnah. Kemudian tidak bisa kita mengkiaskan kehidupan tentang akhirat dengan keadaan dunia. Kemudian beliau, kalau antum ingin lebih tambahannya, lihat syarah salah satu usul terkait tentang pembahasan rukun yang ke-6, rukun yang ke-5 hari kemudian. Qala an-nafkhu fi sur, an-nafkhu ma'ruf, yakni meniup. Was-sur lughatan al-qaran, tanduk. Sur, tanduk. Wa syar'an qarnun 'azim iltaqamahu Israfil yantadhiru mata yu'maru binafkhi. Secara bahasa as-sur itu artinya adalah qarn, tanduk, biasa dipakai untuk trompet. Dan secara syariat, menurut istilah syariat, adalah qarnun azim, tanduk yang sangat besar. Iltaqamahu Israfil, yang sudah berada di mulut Israfil, pangkalnya sudah pada di mulut Israfil. Yantadhiru mata yu'maru binafkhihi, dan dia sedang menunggu kapan diperintah untuk meniup pada sangkakala tersebut. Nah, Israfil, wa Israfil ahadul malaikatil kiram. Israfil termasuk diantara salah satu malaikat yang mulia, alladina yahmiluna arsy, yang juga sekaligus pemikul-pemikul arsy, termasuk yang memikul arsy. Wahuma nafkhatan, dan tiupan di sini ada dua. Ihdahuma nafkhatul faza', nafkhatul faza', yunfakhu fihi, yanfakhu fihi fayafza'un nas wa yas'aquna illa man syaa Allah. Pada tiupan yang pertama, ketika Israfil diperintahkan Allah meniupnya, manusia dalam keadaan tersentak, kaget luar biasa, sampai mati mereka bergelimpangan, kemudian mati seketika. Dan itu terjadi setelah matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Kemudian saat sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di muka bumi, tinggal orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW syirarul khalq. La taqumu as-sa'atu illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada manusia, sejahat-jahatnya manusia. Nah, itu yang mereka melihat kejadian kiamat. Nah, sebelum itu masih ada orang yang beriman, yang apalagi yang bersama Nabi Isa sebagaimana telah lalu. Nah, fayafza'un nas wa yas'aqu, dan mereka bergelimpangan mati, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak hanya yang di bumi yang mereka menyaksikan itu, di langit para malaikat, roh-roh para anbiya pun dalam keadaan goncang kaget. Nah, wasaniyah, adapun yang kedua, nafkhatul ba'ts illam. Nah, tadi disebutkan ini illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, di kalangan roh-roh anbiya. Ya, mereka enggak termasuk ya, ini salah sebut tadi. Kemudian para malaikat. Nah, tapi yang jelas ada orang-orang, makhluk-makhluk Allah yang mereka tidak goncang, tidak kaget karena tiupan yang pertama ini. Wasaniyah nafkhatul ba'ts, setelah semuanya binasa, semuanya hancur, langit-langit pun terbelah. Kalau ingin tahu tentang kejadian kiamat, Kata mereka para ulama, mungkin juga dari Rasulullah, lupa riwayatnya, disebutkan baca surat At-Takwir. Surat At-Takwir itu seakan-akan menggambarkan tentang kejadian kiamat. Makanya itu penting, apa namanya, kita dianjurkan untuk membaca itu dengan kita hadir ikut, membayangkan, mengerti maknanya, mengerti maksudnya. Ini bisa membayangkan betapa ngerinya kejadian kiamat itu. Nah, jangan sampai nunggu itu berada, kita mengalami, berada di hadapan kita baru bisa terbayang. Cukup yang sudah kita lihat, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung, letusan Gunung Merapi, itu gambaran kecil. Gambaran kecil. Kita lihat langit belum terbelah. Nah, ya, bumi tempat-tempat tertentu belum tenggelam. Nah, belum terbenam. Entah itu pulau, entah itu rumah-rumah. Nah, masih. Dan itu yang kita, kejadian-kejadian yang sudah lewat, itu sebagian kecil. Nah, itu sudah membuat kita goncang, sudah membuat kita panik. Nah, apa bekal kita untuk diri kita? Kemarin dalam pelajaran Mukhtasar Minhajul Qasidin, ikhtar li nafsik, pilih untuk diri kita yang terbaik. Nah, mengandalkan orang tua untuk dunia mungkin bisa, kerjaan kita, atau mengandalkan anak, orang tua yang sudah sepuh, mengandalkan anaknya, bergantung pada anaknya, masih mungkin masih bisa. Dalam urusan seperti ini, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih. Ibu yang tadinya menyayangi kita, dibelanya kita sampai saat-saat kita pun sakit pun, yaitu ketika dalam keadaan seperti ini sudah nafsi-nafsi. Yang paling penyayang di kalangan manusia, para anbiya, bapak kita Adam pun, itu sudah Rabbku marah hari ini, belum pernah marah sebelum ini, dan tidak akan pernah lagi marah seperti ini, dahsyatnya. Nafsi-nafsi, urus sendiri-sendiri. Athaniyah nafkhatul ba'thi yanfukhu fihi fayab'athun fayub'athuna wa yaqumuna min kuburihim. Tiupan yang kedua yakni tiupan kebangkitan. Setelah hancur semuanya, seluruh manusia yang mati di muka bumi ini dan juga alam semesta ini hancur, Allah melipat menggulung langitnya. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub, kata Allah. Dan kami gulung langit itu seperti menggulung atau melipat catatan. Subhanallah. Allah gerakkan, Allah pegang dengan tangan kanannya. Anal Malik, ainal muluk, ainal jabbarun. Mana para penguasa itu? Mana para penindas itu? Lenyap semua. Tidak ada lagi yang tersisa. Wallahul wahidul qahar, yang tinggal. Al-warith, yang mewarisi alam semesta. Al-akhir, tidak ada lagi yang setelah Allah. Makhluknya semuanya, alam ini hancur. Allah yang وَيَبَقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبَقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَمِ. Tinggal Allah. Nah, tidak ada yang tersisa. Kemudian tiupan yang kedua, baru bangkit seluruhnya. Manusia-manusia pun keluar dari kubur mereka. Nah, مُهْتِعِينَ إِلَى الدَّعْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Seperti belalang berhamburan. Pernah lihat belalang? Bagaimana mereka berterbangan? Enggak karuan. Nah, seperti itu manusia keluar dari kubur mereka. Nah, luar biasa itu. Bayangkan itu. Yang nanti orang yang sekarang kumpul dengan kita hari ini, entah itu abi kita, entah itu saudara kandung kita, ami kita, besok sudah nafsi-nafsi, seakan enggak kenal. Berusaha untuk menghindar. Kenapa? Takut terikat. Takut terikat. Nah, pernah singgungan ketika di dunia. Nah, pernah ruwet ketika di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Lari dari istrinya, lari dari anaknya. Al akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Yang dulunya begitu sayangnya, rapatnya, dekatnya, besok menjadi musuh. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Kita inginnya kumpul sekarang, masya Allah, pulang ke rumah kumpul lagi dengan orang tua, saudara, kerabat, senda gurau, bermain. Pikirlah, akankah tetap kita bersama mereka di akhirat? Jadi apa antara kita dengan dia besok? Kalau kita menganggap diri kita sudah selamat, bagaimana dengan mereka? Sementara Rasulullah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Antum mau tinggal di surga sendirian? Di dunia aja enggak mau sendirian. Pengen punya teman banyak. Tapi di akhirat, di surga kita sendirian. Mana abi kita, mana ummi kita, mana adik kita, mana kakak kita, mana teman kita yang dulu kemarin duduk di samping kita majelis. Dahsyat, hari kiamat itu dahsyat. Yang tidak kita kenal, kakek moyang kita, cicit buyut kita di bawah. Kalau mereka beriman, gabung dengan kita. Kalau kita beriman juga, gabung dengan mereka. Tetapi tinggal nanti di akhirat. Kita masuk di mana? Mereka di mana? Diizinkan Allah dan kita berharap kita di surga. Kemana mereka? Kemana mereka? Di mana mereka? Qala wa qad dalla 'ala an-nafi fi suri al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Dan tentang tiupan pada sangkakala ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma'ul ummah. Wa qala Allah Ta'ala wa nufikha fi sur fa sa'iqa man fi as-samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkanlah pada sangkakala, lalu tersentak, kaget, binasa semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiupkan ke lain sangkakala itu pada kesempatan berikutnya, yang kedua. Ternyata tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan Rabb mereka. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ini yang kedua. Ketika ditiupkan tasang kepada sangkakala, tiba-tiba mereka keluar dari kuburan mereka menuju berhamburan menuju kepada Rabb mereka. Datang kepada Allah. Mulailah persidangan. Nikmat itu ketika kita ingat yang kemarin disebutkan oleh Syekh Sa'di. Man asya ala syai' mata alaih. Man mata ala syai' bu'itha fihi. Orang yang hidupnya biasa di atas sesuatu, ini kebaikan, dia akan dibangun, mati di atas kebaikan itu. Orang yang mati di atas sesuatu, amalan yang baik misalnya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan amalan tersebut. Misalnya dalam mereka yang mati sebagai syuhada, mati syahid di jalan Allah, bercucuran darah, launuhu launud dam, warihuhu rihul misk, warnanya warna darah, tapi baunya bau misik. Mati dia dalam keadaan ihram, keluar dari kuburnya dalam keadaan menyambut labbaik Allahumma labbaik. Nah, dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan dia berjudi mati, naudzubillah, nonton benda yang di tangannya, naudzubillah, dibangkitkan dalam keadaan seperti itu mungkin. Man mata ala syai' mata ala. Mati dalam keadaan dia terbiasa dengan riba, keluar dari kuburan kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Menurut sebagian ulama. Nah, seperti dihantam oleh syaitan. Maka pikir-pikir kita ketika mau berbuat maksiat. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini saya mati, apa ya jadinya? Qala rahimahullah wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yunfakhu fi as-suri fala yasma'uhu ahadun illa asgha laytan wa rafa'a laytan thumma la yabqa ahadun illa su'iqa thumma yunzilullahu mataran ka'annahu talla aw dhilla syakrawi fatanbutu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Rawah Muslim fi haditsin tawil. Kemudian ditiupkan sangkakala, tidak ada satupun yang mendengarnya melainkan asgha laitan. Ini betul-betul mencurahkan pendengarannya untuk mendengar-dengarkan. Kemudian tidak ada tersisa satupun melainkan semuanya su'iq, pingsan mati. Kemudian Allah turunkan hujan. Ka'annahu tal, titik-titik embun, atau dil, atau dal, ragu, rawinya tal ini apa ya, seperti embun. Kemudian tanbutu minhu ajsadun nas, nah, lalu tumbuhlah jasad manusia. Karena memang ada satu bagian dari tubuh manusia itu yang tidak dihancurkan oleh Allah. Ada mengatakan bagian ujung, paling ujung, tulang ekor ataupun yang bagian paling kecil itu tidak dihancur, tidak dijaga oleh Allah, tidak hancur oleh tanah. Nah, dari situ nanti kemudian Allah turunkan hujan, dari situ manusia tumbuh kembali. Di dalam kuburnya bertaut kembali tulang-tulangnya, daging-dagingnya, urat-uratnya, saraf-sarafnya, sum-sumnya, semua kembali dia seperti semula ketika dia diciptakan, lalu ditiupkan sangkakala keluar dari kubur. Yakhrujuna minal ajdathi sira'an. Keluar dari kuburan mereka. Dalam surat Qamar Allah menyebutkan ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang-belalang yang berterbaran. Wa qad ittafaqatul ummah ala thubutihi, dan disepakati umat sabitnya kisah-kisah ini. Nah, kaum muslimin dan orang yang beriman percaya. Masuk akal ataupun enggak masuk akal? Karena iman itu bukan harus terlihat dengan mata, bisa tertangkap dengan indera. Enggak bisa dicerna akal, tapi tahu itu benar. Beritanya datang dari Allah dan Rasulnya, yakin itu iman. Qala as-sittun yang ke-60. وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا بُهْمًا فَيَقِفُونَ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَشْفَعَ فِيهِمْ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَاسِبُهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ وَتَطَايَرُ صُحُفُ الْأَعْمَالِ إِلَى الْأَيْمَنِ وَالشَّمَائِلِ. Dan nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, tidak berkhitan, buhman, la syai' indahu, la syai' ma'ahu, enggak bawa apapun, enggak pakai baju, enggak pakai baju, enggak berpakaian, dikumpulkan oleh Allah rijalan wa nisa'an. Terbayang mungkin mau melihat aurat di situ. Bertanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ayanzuru ba'duna ila ba'di ba'di ya Rasulullah?" Atau kama qala, "Ayanzuru ba'duna ila ba'." Berarti nanti kami akan saling melihat aurat masing-masing, malu. Enggak kepikiran lagi nanti wahai Bunda Aisyah. "Al-amru ashaddu yawmin min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Urusannya lebih besar daripada kepikiran untuk mau melihat yang terpampang di depan mata. Tidak kepikir untuk melihat. Sementara di dunia sudah pakai jilbab rapat pun ditungguin. Nah, diintai, diintip. Nah, Subhanallah, terpampang di depan mata, tidak ada keinginan untuk melihat. Al-amru yawma idzin ashad min an yanzura ba'dhum ila ba'd, daripada keinginan untuk melihat satu sama lain, saking dahsyatnya. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Gimana mau jadi bertakwa kalau kita enggak yakin dengan kejadian yang bisa membuat anak kecil jadi beruban? Dalam riwayat sebagian ulama melemahkan, engkau beruban ya Rasulullah. Ya, syayyabatni Hud. Dibuat jadi beruban karena merenungi bacaan dalam surat Hud. Luar biasa tentang kiamat. Qala fayaqifuna fi mawqifil qiyamah, kemudian berdiri menunggu di penantian hari kiamat di padang mahsyar. Hatta sampai kemudian Rasulullah memintakan syafaat. Rasulullah memintakan syafaat, bukan beliau yang memberi. Karena bukan beliau yang punya. Bukan beliau yang memberi, tapi beliau memintakan syafaat. Karena bukan pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Rasulullah memang syafi', dan kita berharap beliau menjadi syafi' buat kita. Dan Allah tidak mengharamkan kita mendapatkan syafaat beliau, tapi bukan kepada beliau kita meminta. Karena beliau bukan pemilik syafaat. Beliau memang Allah berikan maqaman mahmuda, syafa'atul uzma, yang tidak ada satupun nabi yang mendapatkannya kecuali beliau. Dan itu pun tidak berlaku kecuali dengan izin Allah. Beliau tidak langsung, kalian bebas, tenang sekarang. Tidak. Beliau minta izin kepada Allah, sujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum dibukakan Allah di dunia. Beliau pemilik liwaul hamd. Beliau tersungkur sujud di bawah arsy. Lama beliau memuji Allah, kemudian Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Qul tusma, bicaralah, didengar pembicara kata-katamu. Isfa' tusyafa', mintakan syafaat, diterima syafaatmu. Baru kemudian beliau minta diselesaikan urusan manusia, dan minta urusan umatnya didahulukan. Dari 120-an staf umat manusia ketika itu, separuhnya atau bahkan 2/3 adalah umat Nabi Muhammad. Qala rahimahullah, wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah menghisab mereka. Dipanggil satu persatu dalam perhitungan yang super kilat. Saking adilnya Allah, masih juga ada persidangan. Catatan sudah ada. Catatan sudah ada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah di padang mahsyar manusia keluar dari kubur menunggu di sebuah tempat, la tara fiha ijwajan wala amta, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, datar. Malaikat berbaris mengepung seluruh manusia. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala mereka. Tidak ada naungan kecuali yang Allah berikan naungan. Itu 7 golongan. Memang ketika itu lalu dikumpulkan seperti itu dalam kondisi demikian, ya, belum ada yang berpakaian. Yang pertama kali diberi pakaian nanti adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian yang mungkin juga Nabi kita termasuk yang duluan, baru yang lain, Nabi-Nabi yang lain. Nah, setelah itu mulai persidangan, dalam persidangan yang perhitungan yang super cepat. Nah, luar biasa, wallahu sari'ul hisab, Allah maha cepat perhitungannya. Ya. Maha cepat dalam keadaan yang disidang miliaran manusia. miliaran manusia dan dipanggil berduaan. Ada yang dipanggil oleh Allah, salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Dia dipanggil di tengah-tengah di hadapan seluruh umat manusia. Dipanggil menghadap Allah berduaan. Allah tutupkan satirnya, tirainya tanpa ada penerjemah. Allah tunjukkan kepada dia catatan amalannya. 99 catatan amalannya penuh dengan kesalahan, dosa. 99 itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang isinya dosa. Gimana kamu? Mengakui? Melihat catatan dosa itu, hamba tersebut tertunduk. Takut luar biasa. Ini bakalan gak selamat. Berarti gak akan selamat. Apakah pencatatku, penulisku mendolimi kamu? Tidak ya Rob. Semua tercatat. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Enggak ada yang mendzalimi dia. Semua perbuatan dia, ucapan dia terungkap di situ sampai dia ya enggak akan selamat ini. Tapi engkau punya kebaikan di sisi kami, kata Allah. Dikeluarkanlah satu bitaqah, sehelai kartu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa artinya kitab ini, catat kartu ini ya Allah, dengan 99 catatan amalan yang sejauh mata memandang isinya dosa, kesalahan. Engkau tidak dizalimi hari ini, ditimbang. Catatan amalan yang 99 itu satu anak timbangan, kartu ini di satu timbangan yang lain. Ternyata terangkat 99 catatan amalan, anjlok kartu yang berisi la ilaha illallah. Subhanallah. Tapi tidak setiap orang ternyata yang punya kemampuan begitu mengucapkan la ilaha illallah ini, membuat timbangan kartunya ini jadi lebih berat. Dalam sebagian riwayat disebutkan dari Ibnu Umar, dia melihat dosa-dosanya dan melihat tidak ada dosa-dosa besar di situ. Kemudian dia sujud. Dan Allah sebutkan di dunia ditutupi oleh Allah dan hari ini diampuni dia oleh Allah. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapatkan catatan amalannya itu penuh dengan istighfar yang banyak. Istighfar yang memang betul-betul dia menyesali apa yang pernah diucapkannya, apa yang pernah dia lakukan, buat dia menyesal. Nah, itu istighfar yang bermanfaat. Yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala. Ada lagi orang-orang yang mereka di niqash, tunjukkan catatan. Oh enggak, saya enggak bikin ini, enggak pernah saya bikin dosa, enggak pernah saya buat ini. Bala, bahkan kamu pernah dalam di sini, kamu dengan baju warna ini, bajunya warna putih, warna hitam, warna, kamu pakai kaos ini, kamu di tempat ini, kamu melakukan ini. Enggak ada. Yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Bicara tangannya, yang pertama kali bicara paha kanannya. Setelah selesai ngomel, marah mulutnya, berkata kepada kulit-kulit dan tangannya, lima syahidtum alaina. Qalu, mereka bicara berkata, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Hati-hati, apa yang kita pegang, berbicara, menjadi saksi. Ini bulan-bulan, hari-hari muhasabah kita menjelang Ramadan. Sehingga betul-betul Ramadan itu betul-betul yahriqu dzunubana, membakar dosa-dosa kita. Itu yang kita harap. Mudah-mudahan muwaffaq. Kesempatan-kesempatan seperti ini kita baca hal-hal yang membuat kita teringat dengan akhirat. Qala wa tunsabul mawazin. Kemudian ditancapkan timbangan, ditimbang, ada yang ditimbang amalannya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Atau fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Wa man khaffat mawazinu faulaika humul khasirun. Faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ada yang dianya ditimbang, orangnya ditimbang. Ada yang catatan amalannya ditimbang. Kalau yang amalannya ditimbang, kalimatan habibatan al-rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kalau antum perhatikan sanadnya dalam Sahih Bukhari sama dengan sanad innamal a'malu binniat. Dari guru yang dicintai oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Penutup ayat hadis itu juga. Penutup Sahih Bukhari itu juga. Baik. Watun syarud dawawin. Disebarkan diwan-diwan catatan-catatan amalan. Watatatayur. Suhuful a'mal. Berterbangan lembaran-lembaran catatan. Ilal a'iman wasyama'il. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dapatkan hisab yang ringan. Gimana hisab yang ringan? Ard. Cuma ditunjukkan saja, tidak sampai dinikosh. Ditunjukkan, benar ini? Iya ya Rab. Tidak bisa mengelak, ngaku. Ini kamu lakukan? Iya. Ini? Iya. Ini? Iya. Ini? Iya. Banyak semua dosa dilakukan. Subhanallah. Qad satartu halaka fid dunya wa ghafartu halakum. Ya Allah. Di dunia aku tutupi, kata Allah. Nah, di sekarang di akhirat diampuni oleh Allah. Nah, hisab yasir. Wa amma man utiya wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrur. Ini yang disebutkan oleh para ulama juga. Ketika membaca ayat-ayat ini, hati-hati dengan yang biasa hidup senang di dunia. Bukan enggak boleh hidup senang, tapi ingat, mereka orang-orang ahlul jannah itu inna kunna fi ahlina musfiqun. Dalam keadaan mereka kebat-kebit, khawatir, takut. Bukan takut dunia, takut dosa mereka menjadi sebab Allah permalukan mereka, terbawa sampai akhirat. Cuma mereka takut. Famanallahu alaina wa waqana adzabassam. Inna kunna qablu fi nadu'uhu innahu huwal barrur rahim. Ini mereka dalam keadaan musyrik. Hati-hati. Mereka ahlul jannah itu dalam keadaan di dunianya bukan orang-orang yang gampang masrur, yaitu terbiasa terus-menerus masrur. Nah, justru nanti ketika mereka di akhirat, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dilemparkan dari belakang, dari arah kiri. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Maka nilai kita sendiri. Wa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Innahu, kenapa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu dalam di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan senang, riang, gembira, seakan-akan enggak punya apa-apa, enggak punya beban, enggak punya tugas. Enggak ada akhirat. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita baca syarahnya pada pertemuan yang akan datang.